بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang menegakkan Ramadan dengan penuh iman dan penuh berharap akan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa menegakkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan penuh berharap pahala di sisi Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam lafaz yang lain, "Man qamaha ibtigha'aha thumma waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddaba min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Siapa yang menegakkannya, yaitu malam Lailatul Qadar, maka siapa menegakkannya malam Lailatul Qadar dengan berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, dan dia mendapatkan dengan benar malam tersebut, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dan ada tambahan riwayat dan yang mendatang, namun tambahan riwayat yang mendatang diperbincangkan oleh para ulama tentang kekuatan hukumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, atau kemudian didapati dari riwayat beliau pun, "Kana an-nabiyyu idza dakhala al-ashru shadda mi'dharah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah." Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam yang akhir dari 10 malam di hari-hari Ramadan yang akhir, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau, dan ini gambaran kesungguhan di dalam beribadah dan beramal. Beliau menghidupkan malam-malamnya, dan beliau tidak lupa membangunkan keluarganya untuk menegakkan ibadah. Saudaraku sekalian dan anak-anakku yang kami cintai dan kami muliakan, tidak terasa kita sampai pada malam ke-21. Yang tentunya malam 21 menunjukkan awal malam dari 10 malam di malam-malam yang akhir Ramadan. Demikian pula malam ke-21 ini merupakan malam yang pertama dari malam yang ganjil dari perhitungan Ramadan yang kita jalankan. Dan ini semua kita dapatkan bi taufikillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai bentuk peringatan dan pengingatan kepada kita bahwa telah kita lewati 20 hari. Apakah kita dengan 20 hari tersebut mendapatkan suatu yang berarti dengan Ramadan yang datang ini? Ataukah 20 hari tersebut telah kita sia-siakan, telah kita lalaikan dengan apa yang tidak bermanfaat, apa yang tidak berguna bagi diri kita dengan kehidupan kita nantinya di hari kemudian? Tetapi kemudian dengan rahmat Allah, dengan taufik Allah, sekarang kita mendapatkan malam ke-21. Ya laha, duhai, betapa indahnya dan betapa baiknya malam ini. Malam yang dikatakan di malam-malam ganjil sangat besar kemungkinan turunnya malam Lailatul Qadar. Malam yang didapatkan as-salafus saleh, demikian Nabi kita, sangat menjaganya. Menjaga dengan amalan-amalan ibadah. Menjaga dengan amalan-amalan saleh. Kemudian, dengan masuknya malam ke-21 berarti, bagi orang yang mau berlomba, berkejar pahala, maka di saat inilah dia memulai startnya. Kalaupun tentunya sebagai seorang yang beriman, yang mengerti kebaikan Ramadan, mulai di awal Ramadan dia melakukan start tersebut. Tetapi mungkin apa yang telah lewat dia belum memulai apa-apa. Tetapi sekarang ketika waktu itu datang, tersisa baginya 10 hari ke depan. Maka jangan dia membiarkannya, dia sing-singkan lengan bajunya. Sebagai gambaran dia bersungguh-sungguh. Dia ikat pinggangnya erat-erat. Sebagai gambaran kesungguhannya di dalam beribadah. Sehingga dia pun bisa meraih kebaikan-kebaikan apa yang tersisa dari Ramadan dengan hari-hari yang mulia, bahkan mendapatkan waktu yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, yang perlu untuk kita ketahui bersama, bahwa malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, Allah tidak khususkan kepada satu atau dua orang. Tetapi Allah umumkan malam ini kepada siapa saja hamba-hambanya yang menginginkan dari hamba-hamba yang beriman. Siapa saja yang ingin mendapatkannya, dia akan meraihnya. Sehingga peraihan tersebut akan diperoleh oleh siapapun yang berusaha untuk meraihnya. Dulu salafus saleh, apabila telah masuk hari-hari yang utama ini atau malam-malam yang utama ini, mereka pun menyiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya. Dari seluruh amalan yang bisa mereka lakukan, mereka pun melakukannya. Mereka pun mengerjakannya. Karena itu didapati di antara mereka, ketika masuk malam-malam ganjil, atau 10 malam yang akhir dari malam-malam ganjil, mereka berbersih diri. Selain tentunya diinginkan dengan berbersih diri ini adalah berbersih niatan. Membersihkan batin. Di mana mereka berharap ibadah ini betul-betul untuk Allah. Di mana mereka berharap betul-betul ibadah ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Membersihkan batin mereka, niatan-niatan mereka, kemudian juga membersihkan diri mereka dengan secara lahir, jasad jasmani mereka, sehingga mereka mandi untuk membersihkan badan mereka, bersuci untuk membersihkan badan mereka, dan memakai minyak wangian dari wewangian yang paling harum yang mereka miliki. Karena mereka ingin mendapatkan kebaikan di malam tersebut. Inilah persiapan mereka. Sebagaimana dinukilkan dari Ayyub As-Sittiyani dan yang lainnya dari para ulama. Mereka mandi, mereka berwangi-wangian, mereka bersiwak, mereka memakai pakaian yang paling indah yang mereka miliki. Yang pakaian tersebut tidak pernah mereka pakai sebelumnya bahkan. Mereka persiapkan hanya untuk malam-malam tersebut. Walaupun tentunya pakaian tersebut bukan pakaian yang baru, tapi mereka persiapkan untuk memakainya agar mereka berpenampilan mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Inilah adab mereka, inilah keadaan mereka yang betul-betul mempersiapkan dirinya di malam tersebut. Mereka pun mengetahui malam ini datang di awal malam, bukan di tengah malam saja. Sehingga mereka mempersiapkannya mulai dari awal malam. Karena itulah didapatkan penukilan dari mereka, yaitu sebagaimana dinukilkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, bahwasanya menghidupkan malam itu akan diperoleh dengan sholat isya berjamaah dan mempersiapkan dirinya untuk sholat subuh berjamaah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, siapa yang hadir sholat isya, demikian subuh, di saat Allah mendatangkan Lailatul Qadar, maka dia telah mendapatkan bahagian Lailatul Qadar tersebut. Cuma menjadi catatan bagi kita, tentunya dengan keadaan wabah sekarang ini, kita tidak mungkin melakukannya di masjid dengan himbauan dan arahan pemerintah. Tapi kita melakukannya di rumah kita berjamaah bersama keluarga kita, anak istri kita. Demikian, kalau tidak bisa berjamaah, kita sholat sendirian. Seorang akan dinilai dengan apa yang dia niatkan ketika dia mendapatkan waktu yang lapang. seorang akan diberikan ajar dengan apa yang dia inginkan. Siapa yang safar, siapa yang sakit? Kutiba lahu ma kana ya'mal. Sahihan mukiman. Siapa yang dia sakit, safar, akan dicatatkan amalannya ketika dia akan dicatatkan amalannya seakan-akan dia orang yang sehat dan mukim. Kalaupun dia lagi sakit ataupun kalau dia lagi safar seperti sebelumnya. Kenapa? Karena dengan niatannya. Kenapa? Karena dengan kebiasaannya. Maka ketika dia terhalangi untuk menunaikan ibadah tersebut, siapa yang beramal dengan suatu amalan sebelumnya dia lapang, kemudian dia terhalangi, maka dia kemudian melakukan amalan tersebut di waktu tidak ada kelapangannya, akan dinilai amalnya tersebut seperti amal ketika dia lakukan ketika lapang. Wallahu a'lam bissawab. Demikian keterangan para ulama dengan hadis tersebut. Maka dengan malam Lailatul Qadar yang tentunya kita berharap Allah menurunkannya malam ini dan malam-malam selanjutnya, kalau tidak pada malam ini. Tentunya kita telah bersiap dengan amalan-amalan yang baik. Dan juga yang perlu untuk kita ketahui bersama sebagai bentuk bimbingan bahwa amalan yang diinginkan di sini adalah amalan ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menginginkan amal yang baik, amal yang lurus. Bagaimana amal yang baik, amal yang lurus tersebut, atau sebaik-baik amalan, seluruh-seluruh amalan tersebut diterangkan oleh para ulama, yang tentunya amalan itu dibangun di atas keikhlasan. Tidak ada keinginan yang lain kecuali hanya Allah, dan amalan tersebut terbimbing dengan bimbingan sunnah. Bukan dengan memperbanyak amal, tapi dua syarat diterimanya amal hilang ataupun lenyap. Tidak ada keikhlasan ataupun tidak sesuai dengan sunnah. Maka tidak diterima amalan tersebut. Karena itu dengan malam Lailatul Qadar demikian pula dibutuhkan ahsanu amala. Sebaik-baik amal, bukan amal yang banyak tapi tidak punya nilai, tetapi sebaik-baik amalan. Karena itu pula dinukilkan dari Al-Imam Dhahhak rahimahullahu taala ketika ditanya, ara'aitan nufasa wal ha'id wal musafir wan na'im lahum fi lailatul qadar nasib. Bagaimana pandanganmu dengan ilmu yang engkau ketahui terhadap wanita-wanita nifas, wanita-wanita haid, orang yang bermusafir, orang yang tertidur di malam Lailatul Qadar, apakah mereka mendapatkan bahagian ketika mereka menginginkannya, ingin meraihnya? Maka kata beliau, na'am, tentunya demikian. Kullu man taqabbala Allah amalah sayu'tih nasibahu min Lailatul Qadar. Setiap orang yang Allah terima amalannya, maka dia akan diberikan oleh Allah bahagiannya dari malam Lailatul Qadar. Sehingga kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam sebuah keterangan beliau, Al-mu'awwal 'ala al-qabul la 'ala al-ijtihad. Yang menjadi pegangan sandaran di sini diterimanya amalan tersebut, atau yang menjadi sandaran di sini diterimanya amalan tersebut. 'Ala al-qabul. Diterimanya amalan tersebut, bukan diinginkan dengan ijtihad bersungguh memperbanyak tapi tidak melihat sisi penerimaannya. Tidak melihat sisi penerimaannya. Jadi bukan memperbanyak, tapi tidak bisa memastikan dan tidak bisa menetapkan amal ini diterima atau tidak dengan sisi syarat diterima amal tersebut. Demikian pula, kata beliau, wal i'tibar bi birril qulub wa taharatiha, yang menjadi patokan adalah dengan birrul qulub, kalbu yang benar, lurus, dan kalbu yang selalu mensucikan dirinya. La bi amalil abdan, bukan dengan amalan badan. Bukan dengan amalan badan. Artinya, amalan kalbu sangat berperan. Dengan benarnya amalan kalbu akan benarlah amalan badan. Kalau hanya amalan badan saja, tanpa ada amalan kalbu, maka itulah yang terjadi. Banyak orang melakukan ibadah tapi ditolak. Tidak adanya keikhlasan. Tidak adanya kesesuaian dengan dengan ibadah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, rubba qaim hadzahu min qiyamihi ta'ib wassaharu. Bisa jadi orang menegakkan berbagai macam bentuk ibadah, bahagiannya cuma lelah, capek, begadang malam, tidak tidur. Bahagiannya cuma itu. Dia tidak mendapatkan bahagian yang besar di sisi Allah. Cuma capek, lelah, tidak tidur. Tetapi di sana ada orang yang dia bisa saja tertidur. Bisa saja tertidur. Bisa saja amalannya sedikit. Tetapi hadza naim marhum. Yakni dia dirahmati, marhum. Hadza naim wa qalbuhu dzakir. Orang yang tidur ini, dalam keadaan dia tidur, dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, hadza qa'im qalbuhu fajir. Yang menegakkan ini, kalbunya fajir, kalbunya berdosa. Tidak mengingat Allah. Bahkan mungkin riaan, bahkan mungkin sombong, angku dengan penegakan ibadahnya. Wal'iyadu billah. Tetapi seorang yang berharap Allah walaupun amalannya sedikit, tetapi benar, itulah yang diharapkan dan itulah yang diinginkan. Dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena itu dengan keterangan ini, tadi telah disebutkan wanita yang nifas, wanita yang haid, yang mereka tidak sholat, bahkan tidak puasa. Bahkan kebanyakan dari wanita, mereka sibuk di rumahnya, tidak itikaf, tidak berada di masjid, menegakkan amalan-amalan rumah. Tetapi ketika mereka meniatkannya untuk mendapatkan pahala dan mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut tepat dengan pekerjaan mereka, mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar, mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga amalan yang sedikit, itulah yang diinginkan. Amalan yang benar, Amalan yang lurus itulah yang diinginkan walaupun sedikit. Tetapi tentunya pula bukan berarti kita zuhud dengan amal. Kita memperbanyak amalan. Tetapi yang kita perlu perhatikan amal tersebut. Mesti benar, mesti sesuai. Wallahu a'lam bissawab. Dan menyinggung keberadaan kita di malam atau di hari-hari ini. Yang tidak bisa banyak. Melakukan pergerakan dan melakukan kegiatan di masjid tentunya. Dengan dibatasinya dengan tersebarnya wabah COVID-19 ini. Maka amalan kita di rumah pun bisa menjadi suatu yang sangat berarti kita lakukan di malam-malam ini. Karena itu, jangan menganggap dan jangan meremehkan dari amalan sedikit pun yang bisa kita lakukan. Berkata Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Fajadir bi ahlil iman minar rijal wa nisa ayyu'nu bihadhil buq bihadhil baqiyah wa ayyastahidu fi anwa'i ta'at wa ayyastakmil hadha asyhar bi anwa'il khair min as-shalah wal qira'ah wat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir was shadaqah wa ghairu hadha wa na'am wa ghairi hadha min wujuhil khair yarju thawaballah wa yakhsha iqabahu. Kata beliau, sepantasnya bagi orang yang beriman laki-laki ataupun perempuannya betul-betul bersungguh-sungguh memiliki keseriusan inayah yang serius terhadap yang tersisa dari hari-hari atau malam-malam Ramadan ini. Dia bersungguh-sungguh dengan berbagai macam jenis ketaatan, bukan hanya sholat, bukan hanya itikaf, tapi berbagai macam ketaatan. Tentunya termasuk di sana sholat, itikaf, kalau di sana kita mendapatkan kelapangan untuk itikaf, tapi kita katakan tadi kita berada di zaman menyebarnya wabah yang kita diperingatkan untuk berada di rumah. Maka yang kita ambil di sini, bersungguh-sungguh melakukan berbagai amalan taat. Wa ayyastakmila hadza syahr, dia menyempurnakan bulan ini dengan berbagai macam anwa'il khair, berbagai macam kebaikan. Minas sholat, dari sholat misalnya, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat-sholat sunnah, al-qira'ah, membaca Al-Quran, bertasbih, berzikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, memuji Allah, mensucikan Allah, mengesahkan Allah, membesarkan Allah, dengan zikir yang banyak yang bisa kita ucapkan. Yang datang dari Rasulullah bimbingannya. Dari kalimat-kalimat thayyibah. Juga bersedekah. Adapun keadaan sedekah. Sebagaimana telah kita terangkan dalam banyak majlis dan banyak keterangan. Sedekah tidak harus dengan suatu yang mahal. Bahkan sedekah dengan suatu yang mungkin kita pandang remeh, tetapi memiliki nilai makna yang besar di sisi Allah kalau kita benar-benar melakukannya dengan benar sedekah tersebut. Ikhlas dan mutaba'ah. Karena itu Rasulullah mengingatkan kita, fattakun nar, maka takutlah kalian dari api neraka, walaupun bersedekah dengan potong kurma. Artinya, sedekah dengan sepotong kurma ini, itu adalah suatu yang sangat remeh, tapi bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka. Demikian sedekah, demikian apa yang bernilai sedekah, dari segala persendian Bani Adam bisa bernilai sedekah, pembicaranya bisa bernilai sedekah, muamalahnya yang baik bisa bernilai sedekah, dan semua apa yang dibimbing oleh agama, walaupun ternyata sepele di pandangannya, kalau dia lakukan, dia dapatkan kebaikan. Dan kalau dia melakukannya persis, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, duhai betapa beruntungnya dia. Wa ghair hadza min wujuhil khair, dan yang lainnya dari berbagai macam kebaikan, sehingga dia bersegera, dia berupaya dengan sebaik-baiknya dari segala amalan yang baik, membantu kedua orang tuanya kalau dia di rumah, membimbing keluarga, membimbing saudara-saudaranya, atau mengajarkan agama, dan yang lain yang banyak yang bisa dilakukan seorang dengan amalan kebaikan yang Allah tidak mengkhususkan Lailatul Qadar itu hanya untuk sholat saja, hanya untuk membaca Al-Quran saja, tidak. Karena nas yang datang secara umum, kalaupun tentunya sholat adalah afdhulul amal, Al-Quran, qira'ah Al-Quran juga adalah afdhulul amal, tetapi penghususannya tidak. Dengan makna kita melakukan apa yang terbaik dari amalan-amalan terbaik, mulai di awal malamnya sampai akhir malamnya, kalau kita bisa menegakkannya dengan baik. Cuman ada catatan yang penting bagi anak-anakku, para penuntut ilmu, dan mungkin saudara-saudara sekalian yang memiliki dhurub yang berbeda dengan keadaan kita sekarang ini. Kita disuruh untuk menetap di rumah dan menjaga kesehatan kita. Menjaga kesehatan kita dari berbagai macam bentuk penjagaan, upaya, sehingga tidak mudah badan kita sakit, tidak mudah kita terkena penyakit dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalaupun kita tertidur dalam rangka menjaga kesehatan, sebagaimana telah kita dapatkan keterangannya, tidur pun ketika dia berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam rangka dia menjalankan kebaikan dengan tidurnya, dia akan dapatkan. Dan ini tentunya berbeda bagi mereka yang bisa menghidupkan malam dan memiliki keadaan yang berbeda. Artinya kita katakan keadaan berbeda dengan keadaan satu dengan keadaan lain, itu dibedakan. Itu dibedakan. Tidak boleh kita samakan satu dengan yang lain. Sementara keadaan kita berbeda dengan yang lainnya, maka seorang berjalan dengan keadaannya, fattaqullah, bertakwalah kita kepada Allah. Naam, kapan dan di mana saja dan bagaimana saja keadaan kita, Allah akan melihat kesungguh-sungguhan kita, Allah akan melihat upaya kita di dalam menjalankan amalan-amalan tersebut. Karena itu, tidak dibatasi amalan kebaikan di malam ini, tapi semua amalan kebaikan kita lakukan, kita kerjakan. Kita harapkan betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan kebaikan, sehingga dengan mendapatkan kebaikan tersebut, kita pun juga mendapatkan taufik dari Allah di hari yang baik nantinya, di hari kemudian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, karena itu malam yang ada ini jangan kita biarkan berlalu begitu saja. Cukup bagi kita malam-malam sebelumnya, tetapi malam ini kita jadikan buat beramal, mulai dari kegiatan kita sampai tidur kita, kita niatkan untuk dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu semua, Allah mengetahui niatan-niatan kita yang bersih. Allah mengetahui keinginan kita yang besar untuk beribadah kepadanya. Dan dia mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang ternilai dengan niatannya. Tetapi dia tidak mungkin melakukannya dengan apa yang dia dapatkan dan keadaannya sekarang. Yaitu dengan masa wabah yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Sebaik-baik kita adalah orang yang apabila diberikan kebaikan dia menyambutnya. Dia menerimanya. Maka jangan biarkan kebaikan yang Allah tawarkan kepada kita di hari-hari ini. Tetapi kita menyambut. Kita menerima dengan sebaik-baiknya. Dan kita menyambutnya dengan persiapan dan melakukan amalan-amalan. Marilah kita beramal. Marilah kita berbuat baik. Marilah kita melakukan ibadah-ibadah, ketaatan. Dan jangan menganggap remeh suatu yang sedikit. Jangan menganggap remeh suatu yang kecil dari kebaikan. Apa saja yang kita lakukan kebaikan akan berarti ketika malam itu turun. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Dengan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita mendapatkannya dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam tersebut. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari-hari di dalam bulan Ramadan ini hari-hari yang terbaik bagi kita dalam kehidupan kita. Menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang dia telah berikan. Dan kita sambut dengan amalan-amalan ta'ah kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Yang telah banyak jasanya, telah banyak andil dalam kebaikan yang kita dapatkan, yang kita jalankan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikannya kepada mereka berdua, pengampunannya dan pemaafannya. Mudah-mudahan mereka yang telah dikembalikan oleh Allah di sisinya, mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah, mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka berdua. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengampuni dosa-dosa kaum mukminin, memberikan kebaikan kepada kaum mukminin, membawa mereka kepada apa yang lebih baik dengan agama mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada para pemimpin kaum muslimin, pemimpin negeri-negeri kaum muslimin, secara khusus pemerintah kita, pemerintah Indonesia, diberikan taufik, anugerah, hidayah, barakah kepada agama Allah, berjalan di atas kebaikan agama Allah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan pula kepada negeri-negeri kaum muslimin, secara khusus negeri yang kita cintai ini. Diberikan kebaikan yang banyak. Dijauhkan dari segala kejelekan. Diberikan barokah. Dari atas langit dan dari permukaan buminya. Dijauhkan, diangkat dari segala macam musibah dan wabah. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Mudah-mudahan pula Allah mendengarkan apa yang kita minta. Yaitu, agar Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah ini dan memberikan kepada kita kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Sebelum mengakhiri penyampaian ini, ada hal yang ingin kami sampaikan. Dan ini mungkin penting yang terlupakan. Dikatakan dalam hadis Rasulullah ketika Aisyah, apa yang saya mesti melakukannya ketika mendapatkan malam itu, maka kata beliau, addu'a, dengan berdoa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikianlah doanya. Maka kita juga memperbanyak dengan membaca doa tersebut. Karena kita tahu, kita penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu pula kita bertobat yang banyak kepada Allah. Dengan tobat an-nasuha, kita jangan biarkan Ramadan berlalu, kita membawa dosa dan masih memiliki dosa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha memaafkan. Engkau menyenangi memaafkan hamba-hambamu. Maka, maafkanlah saya. Innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Imam Sufyan Ibn Uyayni juga mengatakan, addu'a fi hadhil layla ahabbu ilayya minas salah. Doa di malam-malam seperti ini lebih saya sukai daripada salat. Maka hendaknya memperbanyak doa. Secara khusus doa ibadah atau doa masalah. Doa yang dia meminta dan merintih, berharap kepada Allah. Sehingga itu pula dikatakan amalan terbaik bahkan dengan berdoa. Selain dia salat, selain dia membaca Al-Quran, berzikir, dia berdoa meminta rahmat Allah, meminta kebaikan Allah, meminta agar dia dijauhkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa. Demikian ketika dia membaca Al-Quran, dia melewati ayat-ayat rahmah, dia meminta rahmah dari Allah, sebagaimana Rasulullah. Ketika melewati ayat-ayat azab, dia berlindung dari azab, sebagaimana Rasulullah berlindung dari azab. Dia bersungguh-sungguh. Inilah yang penting bagi kita semuanya, dan inilah mungkin menjadi catatan yang penting di akhir pertemuan kita. Mudah-mudahan dari keterangan yang ringkas dan secara global mungkin yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dalam rangka kita mempersiapkan diri kita dengan apa yang baik, menyambut malam-malam yang baik ini. Mudah-mudahan semua amalan kita, amalan yang diberikan taufik oleh Allah sampai pun mungkin tidur kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf karena memanjangkan majlis, tetapi tidak lain, tidak bukan karena kecintaan saya kepada antum semua untuk saling mengingatkan antara kita kepada apa yang lebih baik, agar kita melakukan apa yang paling baik buat diri kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.